بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala, bab Kitabul Birri was-Silati wal Adab, bab yang ke-14, pahala yang diterima seorang mukmin dari penyakit, kesedihan dan lainnya, bahkan dari duri yang menusuknya. Hadis yang ke-6508 pada halaman 643, 6508, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Zuhair bin Harb wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Jarir qala Zuhair haddatsana Jarir an Mansur an Ibrahim anil Aswadi qala دخل شباب من قريش على عائشة رضي الله عنها وهي بمنى وهم يضحكون دخل شباب من قريش على عائشة وهي بمنى وهم يضحكون فقالت ما يضحككم قالوا فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب قالت لا تضحكوا لا تضحكوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. Ya. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada kita hadis Nabi, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun, yushaku syaukatan, tertusuk sebatang duri. Ya, yushaku syaukah, syaukah duri. Ya, yushaku tertusuk, fama fauqaha, dan apa yang di atasnya. Jadi disebutkan yang paling ringan, kemudian diisyaratkan yang lebih dari itu. Fama fauqaha, dan apa yang ada di, yang di atasnya, di atas duri, di atas tertusuk oleh duri. Ya, menimpa seorang muslim, illa melainkan kutibat lahu biha darajah, dituliskan baginya satu derajat, maksudnya kemuliaan, ya, dinaikkan kemuliaannya satu derajat. Kemudian yang kedua, wa muhiyat anhu, dan dihapus darinya, biha, dengan tusukan duri itu, ya, khati'ah, satu keburukan, ya, satu keburukan. Ini luar biasa, ya, janji dari Nabi SAW kepada orang yang ditimpa musibah. Makanya seorang muslim itu tidak akan lepas dari memperoleh pahala dalam hidupnya. Ketika dia senang, lapang, bahagia, gembira, bersuka cita, maka dia tetap mendapatkan kesempatan memproduksi pahala. Di saat di mana dia mendapatkan musibah, ya, bencana atau penyakit, maka di saat itu pula terbuka baginya kesempatan untuk mendapatkan pahala. Hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan, Nabi SAW sendiri takjub dengan keadaan seorang muslim, untuk memotivasi kita agar merasa bahagia dalam hidup, tidak berputus asa, tidak mudah stres, tidak mudah menganggap bahwa dia orang yang tersempit hidupnya, orang yang paling merana hidupnya di dunia. Sementara bagi seorang mukmin, kehidupannya tetap akan mendapatkan kemuliaan bila mana dia mampu mempergunakan kesempatan untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra. Jika dia mendapatkan kebaikan, kegembiraan, kesenangan, syakara, dia bersyukur. Ya, fakana khairun lah, maka itu kebaikan baginya. Wa in asabathu darra, sebaliknya bila ditimpa oleh musibah, oleh kesempitan, kesusahan, maka dia bersabar, sabara, maka dia bersabar, fakana khairun lah, maka itu kebaikan baginya. Wa laisa dzalika, ini kuncinya, dan itu tidak dimiliki illa lil mu'min, kecuali bagi seorang mu'min. Yang tidak beriman tidak akan mendapatkan kesempatan untuk meraih kemuliaan yang seperti ini. Di saat hadis ini kita baca, Nabi SAW sebenarnya ingin memberikan sebab kesembuhan kepada orang yang sedang sakit, atau sebab kelapangan bagi orang yang dalam kesempitan, sebab kemudahan bagi orang berada dalam kesusahan. Karena yang susah, yang sakit, yang sempit itu kalbu kita. Ya, kalbu kita. Bila mana kalbu itu merasakan kelapangan, merasakan kemudahan, merasakan kesehatan, maka tidak ada yang menyusahkan dalam hidup ini. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bersama beberapa muridnya suatu hari berkumpul, tiba-tiba lewat seorang wanita. Ya. Mereka sedang pengajian. Lewat seorang wanita, Abdullah bin Abbas bertanya, siapa di antara kalian yang ingin melihat wanita calon penghuni surga? Ya, wanita calon penghuni surga. Semuanya menyatakan keinginan. Kata Abdullah bin Abbas, wanita itu adalah calon penghuni surga. dia sudah mendapatkan tiket ke surga. Ketika dilihat, ternyata dia wanita hitam. Ya. Mereka heran. Para murid-muridnya heran. Lalu Abdullah bin Abbas menjelaskan ceritanya. Suatu di zaman Nabi SAW datang seorang wanita hitam menjumpai Nabi SAW dan meminta kepada Nabi untuk mendoakan kesembuhan baginya. Ya. Meminta Nabi berdoa untuk memohonkan kesembuhan untuknya dari penyakit, karena dia mengatakan innani usra'u, sesungguhnya saya memiliki penyakit kejang-kejang. Ya, ayat. Ya. Wa inni utakashshafu. Dan saya kalau sudah kambuh, ya tidak jarang atau biasanya kalau kambuh aurat saya tersingkap. Ya, aurat saya tersingkap. Tidak akan peduli tentang pakaiannya karena dia kejang-kejang. Ya. Dan dia meminta kepada Nabi agar dia sembuh. Nabi SAW berdoa kepada Allah. Bukan Nabi yang menyembuhkan. Tapi dia meminta Nabi berdoa. Nabi SAW mengatakan kepadanya, in syi'ti da'utu lagi. Kalau engkau memang mau sembuh, saya doakan. Dan engkau sembuh. Tetapi, wa in syi'ti sabarti. Jika kamu mau untuk sabar, falakil jannah. Maka engkau akan mendapatkan surga, syafaat dari Nabi SAW untuk kesabaran wanita ini. Dan Nabi tahu kesolehannya, ketakwaannya, karena ketika dia meminta untuk didoakan sembuh, salah satu penyebabnya adalah auratnya. Ya. Wanita yang tidak mau tersingkap auratnya walau dalam keadaan tidak sadar. Karena kalau tersingkap pun auratnya saat kambuh, itu kan dia tidak berdosa. Cuma dia tidak merasa nyaman dengan itu. Maka Nabi SAW memahami bahwa wanita ini bukan wanita sembarangan. Maka Nabi menawarkan kepadanya untuk tetap bersabar dengan penyakitnya. Tetapi dan Nabi SAW syafaatkan atau berikan syafaat untuk masuk surga. Falakil jannah. Ternyata memang wanita ini wanita yang bukan wanita biasa. Walaupun kulitnya hitam. Mungkin jarang laki-laki tertarik melihatnya. Ya. Lalu dia mengatakan, idzan asbir. Kalau begitu saya sabar. Kalau memang seperti itu, hasil dari sabarnya saya dengan penyakit saya ini, maka saya memilih untuk sabar. Tapi ya Rasulullah, tetap saya meminta sesuatu kepadamu agar engkau doakan. Kalau nanti penyakit saya kambuh, maka saya mohon agar aurat saya tidak tersinggap. Biarlah kambuh, biarlah kembali saya sakit, tapi saya berharap ketika itu aurat saya tidak tersingkap. Maka Nabi SAW doakan. Ya, doakan. Dari sini kita bisa menyesuaikan hadis yang sekarang ini dengan hadis tersebut. Bahwa Nabi SAW menginginkan dengan musibah yang menimpa kita itu, agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Tidak akan mungkin, mustahil. Kita tidak mampu kemudian dibebankan oleh Allah. Beban yang lebih berat dari kekuatan kita, lebih besar dari kemampuan kita. Tidak akan mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti beratnya itu siapa? Dari mana? Rasa beratnya itu dari mana? Dari diri kita. Dari kalbu kita. Makanya untuk meringankan musibah tersebut, ya, hadis-hadis yang seperti ini. ma min muslimin yusaku shaukatun atau shaukatan fama fauqaha. Jadi disebut oleh Nabi dari yang paling rendah. Ya. Kemudian sampai kalau yang sekecil itu saja hanya tertusuk duri, dan bahkan sebagian nanti ada yang lebih ringan dari itu. Kalau tertusuk duri saja itu sudah ada dua kemuliaan yang didapatkan, diraih oleh seorang mukmin, yaitu kutibat lahu darajah, tertulis baginya satu derajat, dinaikkan satu derajat, kemudian terhapus satu keburukan dan dosa. Apalagi yang kita sedihkan, apalagi yang kita rasakan dari keberatan. Dan bahkan terkadang sebagian kita protes dengan Allah. Protes dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang mengadukan Allah kepada manusia. Allah dikadukan kepada manusia. Mengeluhkan Allah kepada hamba. Ya. Bapak, Ustaz, saya begini-begini, hidup saya dari semenjak lama susah terus. Penyakit ini Ustaz, atau penyakit ini dokter, dengan rasa sedih yang luar biasa. Ini sudah berpuluhan tahun saya rasakan. Penyakit itu dari siapa? Allah yang menetapkan. Diadukan kepada makhluk Allah. Ya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bila mana memang kita hendak mengadu, maka mengadulah kepada Allah. Allahumma adhibil ba's. Rabban nas. Isfi antas syafi. La shifa'a illa shifa'uka. Shifa'an la yughadiru saqama. Shifa'an la yughadiru saqama. Bila mana kita memang ya merasakan betapa beratnya penyakit, adukanlah kepada yang memberikan penyakit itu. Ya Allah, Engkau mengetahui kelemahan saya, keterbatasan tingkat kesabaran saya. Maka angkatlah ya Rabb. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Allahumma inni a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أو حاضر. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أو حاضر. Tujuh kali diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam, وإذا مرضت fahuwa yasfin, dan apabila saya sakit, dialah yang memberikan kesembuhan. Karena penyakit itu dari Allah. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu shifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali melainkan Allah iringkan penyakit itu dengan penawarnya, dengan penyembuhnya. Tetapi ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ya. Ada yang masih perlu uji coba, uji coba, uji coba. Penyesuaian penyakit ini dengan obatnya. Ya. Itulah ilmu manusia. Ilmu manusia itu bagaimana ilmu spontan, kecuali ilmu-ilmu dukun. Kalau ilmu-ilmu medis ini tidak spontan. Uji coba semuanya. Dicoba, makanya penyakit obat itu sendiri dibungkus dengan berbagai macam mukusan. Ya. Obatnya satu di dalam, kemudian pembungkusnya macam-macam untuk membungkusi obat yang diinginkan. Terkadang obatnya sesuai, pembungkusnya tidak sesuai. Penyelimut obat tadi yang membawakan ke dalam tubuh kita itu tidak sesuai. Atau ukuran dosisnya tidak sesuai. Ya, nah, ini semuanya kembali kepada keputusan Allah. Karena yang menyembuhkan Allah bukan obat, yang menyembuhkan Allah. Terkadang kesembuhan itu hanya sekedar harapan saja, doa yang diangkat. Doa termasuk ikhtiar. Ya, doa termasuk ikhtiar. Kemudian kembali kita kepada hadis ini. Hadis ini adalah pengobat, penyebab untuk datangnya kesembuhan. Ya. Kemudian proses untuk memperoleh kebaikan dan kemuliaan. Ma min muslimin yusaku syaukatan fama fauqaha illa kutibat lahu biha darajah wa muhiyat lahu biha, wa muhiyat anhu biha sayyi'ah. Hadis ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha disebabkan oleh cerita itu yang tadi kita yang kemarin kita isyaratkan diceritakan oleh Al-Aswad ibn Yazid An-Nakhai dari generasi tabi'in muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Al-Aswad di sini Al-Aswad ibn Yazid An-Nakhai dia bercerita dakhala syababun min Quraisy ya ala Aisyah masuk pemuda-pemuda Quraisy ya pemuda-pemuda Quraisy untuk menjumpai Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin di mana di Mina berarti musim haji ya wahia bi Mina di musim haji di Mina mereka masuk wahum yadhakun dan mereka sedang tertawa ya, masuk menjumpai Aisyah dan mereka tertawa Aisyah heran ya faqalat ma yudhikukum apa yang membuat kalian tertawa mungkin saja mereka pemuda-pemuda ini kerabat-kerabat Aisyah ya pemuda-pemuda Quraisy ya pemuda-pemuda berarti ya, disebutkan pemuda memang biasa pemuda seperti itu keadaannya. Merasa lucu atau membuat mereka tertawa apa yang menimpa orang. Dan ini sudah semenjak lama sifat wajar. Ya. Masuk mereka sambil tertawa menjumpai Aisyah di Mina. Lalu Aisyah bertanya, "Apa yang membuat kalian tertawa?" Qalu kata mereka, "Fulanun kharra ada seseorang yang terjatuh ya terjatuh terjerembab ala tunubi fustan karena tersandung tali pengikat kemah ya dahulu di Mina itu sebelum kemah yang anti api sekarang ini itu dari biasa dari tenda biasa kemudian nanti dibuat besi-besi kemudian diikat ya terkadang tali pengikatnya itu kan ada jauh ya. Ya kemudian membentang sehingga tersandung kaki dan bukan di saat itu saja kejadiannya sampai ya kita seringkali melihat banyak jemaah-jemaah yang tersandung. Ya, ujung pengikatnya itu kan diikat dengan besi yang ditancapkan ke tanah. Itu kan talinya kan tidak tertimbun. Yang muncul di permukaan, kalau orang tidak melihat-lihat, bisa jadi tersandung. Dan itu sudah ada di zaman dahulu dan mungkin lebih banyak di zaman itu. Tali-tali yang kemana-mana diikat. Nah, itu yang membuat orang tadi tersandung kemudian terjerembab. Jatuhnya pun mungkin ya, lucu. Ya. Sehingga pemuda-pemuda ini tertawa melihat ya, kejadian tersebut. Lalu Aisyah, fakadat unuquhu au ainuhu an tadhhaba. Ini betul-betul terjatuh ya. Sampai-sampai kata mereka bercerita dengan sambil tertawa, hampir-hampir lehernya atau matanya ya, hilang. Maksudnya membahayakan lehernya atau membahayakan matanya. Jadi yang berarti mukanya yang jatuh duluan. Ya. Yang menimpa yang langsung ke tanah. Biasanya orang kalau tanpa sadar tersandung kakinya kan jatuhnya lucu jatuhnya. Mungkin apalagi kalau dia berjalannya cepat. Nah, itu yang membuat pemuda-pemuda tadi tertawa. Mereka menganggap itu lucu dan ternyata sangat berbahaya bagi orang yang tadi. Aisyah mengatakan, qalat la tadhaku. Janganlah kalian tertawa. Ya, jangan kalian tertawa. Karena orang yang tadi yang kalian tertawakan justru memperoleh kebaikan. Sedang mendapatkan kemuliaan. Ya, kalian yang mentertawakan ini yang justru jauh dari kemuliaan, jauh dari pahala dan kebaikan. Ya. Jadi terjatuhnya tadi itu yang menyebabkan munculnya hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Jangankan terjatuh yang hampir membahayakan matanya atau membahayakan lehernya, ya. Tertusuk duri saja sudah dibukakan kesempatan untuk memperoleh kemuliaan yang luar biasa. Dicatat satu derajat berarti naik, kemudian dihapus satu keburukan dan dosa. Ya. Nah, silakan kita rasakan setiap apa yang menyakitkan kita dalam hidup ini. Hadirkan hadis ini. Kita akan merasakan bahwa ada terasa rasa ringan, ada yang membuat beban itu semakin terasa tidak terlalu berat. Maka dengan lantaran hadis-hadis ini, sebagian orang-orang saleh dahulu justru memilih mendapatkan penyakit. Ya. Ya. Memilih untuk mendapatkan penyakit. Ada ungkapan yang sampai ke telinga Abdullah bin Umar. Ya, dari sebagian sahabat bahwa dia mengatakan, saya lebih suka sakit daripada sehat. Lebih suka miskin daripada kaya. Lantaran janji-janji yang seperti ini yang mereka dapatkan. Ya. Karena betapa besarnya keutamaan diberikan oleh Allah. Kalau sehat belum tentu. Kalau sehat belum tentu dapat keutamaan. Ya, belum tentu. Sama sekali belum tentu. Kecuali kalau dia beramal. Kesehatan tidak menjanjikan pahala. Kecuali kalau digunakan untuk beribadah. Sakit tanpa beribadah dapat pahala. Bahkan orang yang sakit, dia mendapatkan pahala amalan yang dikerjakan waktu sehat. Iya atau tidak? Iya. Dia sakit sehingga dia tidak lagi bisa sholat berjamaah di masjid. Dia tidak dapat pahala. Ya. Pahala sholat berjamaah. Dia sakit sehingga dia tidak bisa berpuasa sunnah Senin Kamis. Ketika hari Senin tiba, dia tidak mampu berpuasa. Dia tetap tertulis mendapatkan pahala puasa. Itulah luar biasanya sakit. Sementara sehat belum tentu dapat pahala. Kecuali kalau digunakan kesehatan untuk beribadah. Nah, ini yang membuat mereka sampai mengungkapkan pernyataan tadi. Saya lebih suka sakit daripada sehat. Karena dengan sakitnya itu dia dapat pahala. Apalagi kalau dia waktu sehat banyak ibadahnya. Ketika sakit tidak ada satupun yang bisa dilakukannya. Untuk berdiri sholat saja berupaya, tetapi dia ternyata dapat pahala yang dia lakukan di waktu sehat itu semua tanpa dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi tambahan bonusnya. Bonus sakitnya, bonus diangkat satu derajat, dihapus satu dosa. Sementara waktu sehat kita ada kesempatan dapat dihapus dosa. Belum tentu kecuali kalau kita beribadah, kalau kita beristighfar. Ya. Tanpa melakukan apa-apa, tidak tertulis apa-apa. Bisa jadi kalau kita lebih banyak berbuat mubah. Berbuat yang mubah, tidak ada catatan apa-apa. Dosa tidak, pahala tidak. Berbeda dengan keadaan yang seperti tadi. Ini yang luar biasa dari hadis-hadis yang seperti ini. Kemudian setelah hadis Aisyah tadi yang dimulai oleh cerita. Dan Nawawi mengingatkan bahwa tertawanya pemuda tadi. Bila mana memang tujuannya untuk menertawakan. Untuk merendahkan, untuk mencela dan menghina, maka berdosa, tercela. Tetapi kalau spontan saja, karena banyak, ya terkadang kejadian-kejadian lucu itu spontan kita tertawa, manusiawi, dan tidak bukan sama sekali tujuannya untuk menertawakan atau menghina dan meremehkan, tidak, manusiawi dan maka ini mubah saja. Ya, mubah saja. Dan jangan sampai pula dinampakkan tertawanya. Upayakan jangan sampai tertawa itu menyinggung orang yang mendapatkan musibah tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Sekarang sengaja orang mempertontonkan kejadian-kejadian lucu seperti itu. Yang jelas orang yang kesakitan, orang yang ditimpa musibah itu kesakitan. Nah, tetapi yang justru ditampilkan tertawa. Ya. Ini tampilkan tertawa. Ini sudah jauh dari tuntunan agama. Ya, dari tuntunan agama. Ada cerita-cerita diceritakan kejadian-kejadian yang dianggap lucu tetapi menyakitkan orang yang terjadi padanya kejadian tersebut. Ini juga cerita-cerita yang bukan hanya perkara yang lagu tetapi juga bisa jadi membuat kita berdosa. Ini yang perlu kita camkan dari pelajaran hadis ini. Lanjut hadis berikutnya. 6509. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib wal lafdhu lahumā wa haddatsana Ishaq al-Hanzali qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Abu Muawiyah ya anil A'mas an Ibrahim anil Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah. Jadi tadi derajat tadi kan ditulis, maksudnya ditulis diangkat, dinaikkan satu derajat kemuliaannya. Au hatta anhu biha khathiyah, atau dihapus darinya satu keburukan. Ini hadis yang tadi walau tidak ada cerita di awalnya. Ya, hanya hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadis setelahnya 6510. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Muhammad bin Bishr. Biasanya Muhammad bin Abdullah bin Numair ini meriwayatkan dari ayahnya. Umumnya ya di dalam riwayat Muslim ini Muhammad bin Abdullah bin Numair meriwayatkan dari ayahnya Abdullah bin Numair. Tetapi di sini dia meriwayatkan dari orang lain yaitu Muhammad bin Bishr. Ya. Qala haddatsana Hisham an abihi Hisham bin Urwah ya, Hisham bin Urwah ibn Zubair, ayahnya Urwah ibn Zubair tabi'in ya, anak Abdullah bin Zubair, adiknya anaknya Zubair bin Awam Asma binti Abi Bakar, adiknya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair sahabat kecil, sementara Urwah tabi'in ya, murid terdekatnya bibinya Aisyah radhiyallahu anha ya. An abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW ya, hampir sama bunyi hadisnya ya. La tusibul mu'mina syaukatun fama fauqaha illa qassallah ya, illa perhatikan kata-kata qassallahu biha min khati'atihi. Qassa menggunting, memutuskan. Tapi dalam sebagian riwayat yang lain, sebelum qaf ini ada nun. Ya. Berarti kalau ada nun sebelum qaf, apa bacaannya? Naqasa. Ya, naqasa, mengurangi. Sama dengan menghapus dalam riwayat-riwayat yang tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengurangi dari kesalahannya satu kesalahan. Setiap musibah sampai yang sekecil-kecilnya tadi, tertusuk duri saja, maka Allah akan potong darinya satu keburukan, atau dalam riwayat lain Allah kurangi darinya satu keburukan. Dalam riwayat yang banyak tadi Allah hapus. Jadi banyak riwayatnya. Qassa, naqasa, hatta, kaffara. Ini semuanya artinya menghapus dan mengurangi satu dosa darinya. 6511. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham. Hisham yang anaknya Urwah tadi. Ya. Dari situ sampai kepada Aisyah sama bihadzal isnad, dan bunyi hadis yang sama dengan hadis sebelumnya. Di sini hanya sanadnya yang baru saja dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah. Setelahnya 6512. 12. Imam Muslim mengatakan haddatsani Abu Thahir qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Malik bin Anas wa Yunus bin Yazid ani bin Shihab an Urwah. Kalau tadi Urwah diriwayatkan darinya oleh anaknya Hisham. Kalau di sini Ibnu Shihab, muridnya yang lain. Ya, muridnya Ibnu Shihab yaitu Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri Al-Madani. Ya. An Urwah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dan ini bunyi hadisnya hampir sama dengan lafaz hadis sebelumnya atau sebelum-sebelumnya, ma min musibatin yusabu biha al-muslimu illa kuffira biha anhu hatta as-sawka yushakuha. Tidak satu musibah pun yang menimpa seorang muslim ya kecuali dihapus darinya, maksudnya dosa, dengan musibah tersebut sampai duri yang menusuknya pun akan ia akan mendapatkan penghapusan dosa tadi. Ya. Berikutnya 6513. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Thahir qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Malik Ibn Anas an Yazid bin Khusaifah an Urwah bin Zubair. Ini murid Ibn Zubair yang lainnya, yaitu Yazid bin Khusaifah. Kalau tadi Ibn Shihab yang sebelumnya anaknya Hisham, di sini lain lagi, Yazid bin Khusaifah an Urwah bin Zubair an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها من خطاياه أو كفر بها من خطاياه. Di sini dua lafaz dibawakan. Yang pertama قص digunting, dipotong darinya, dari dengannya dari dosa-dosanya, atau dihapus كفر dihapus darinya dosa-dosanya. La yadri Yazid ayyut ayyatahuma qala lahu Urwah. Jadi yang ragu di sini apakah qussa atau kuffira, ya, adalah Yazid ibn Khusaifah. Dia ragu apakah gurunya Urwah mengatakan qussa atau kuffira. Karena ragu maka kedua-duanya dibawakannya. Ya. Maknanya tidak berbeda. Maknanya tidak berubah. Hukumnya pun tidak berubah. Ya. Cuma karena dia ragu apakah ya, apakah Urwah mengatakan kepadanya qussa atau kuffira, dan dia tidak mengetahui mana yang pasti, maka dibawakannya kedua-dua riwayat tadi, lafaz tadi. Yang pertama qussa, yang kedua kuffira, yang artinya tidak jauh berbeda. Berikutnya 6514. Imam Muslim mengatakan haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Abdullah bin Wahb قال أخبرنا حيوة قال حدثني ابن الهاد أن أبي بكر بن حزم أن أمرة أن عائشة. Ini jalurnya sudah lain lagi. Kalau tadi Urwah dari bibinya, sekarang Amrah wanita, ya, bintu Abdurrahman. Ini murid terdekatnya juga Aisyah, tapi dari perempuan. Amrah bintu Abdurrahman. Ya. An Amrata an Aisyah radhiyallahu anha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. Hadis sekarang ini Aisyah mengatakan dari Nabi SAW, tidaklah ada apapun yang menimpa seorang mukmin sampai duri yang menusuknya kecuali Allah akan tuliskan baginya satu kebaikan. Ini baru ya. Kalau tadi kan diangkat satu derajat, dihapus satu kebaikan. Kalau di sini tertulis satu kebaikan. Berarti kalau kita gabungkan semua riwayatnya, berarti ada tiga. Yang pertama ditulis satu kebaikan, kemudian dinaikkan satu derajat, kemudian dihapus satu keburukan. Ya. Subhanallah. Keseluruhan lafaz ini diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Illa kataballahu lahu biha hasanatan au hut yusaqqat anhu biha khathiyah. Ini sama dengan yang sebelum-sebelumnya, dihapus darinya satu kesalahan. Ya. Berikutnya 6515, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraibin qala haddatsana Abu Usama anil Walid bin Katsir an Muhammad bin Amr bin Atha an Atha bin Yasar an Abi Sa'idin wa Abi Hurairata. Berarti ini berapa hadis? Dua nomor. Karena hadisnya dari dua sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan, kemudian yang kedua dari Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhuma. Berarti nomornya 6515 dengan 6516. Yang 6515 itu hadis Abu Sa'id, yang 6516 adalah hadis Abu Hurairah. Annahuma, bahwa kedua-dua mereka sami'a, mendengar. Jadi kedua-duanya mendengar. Ya. Dari kedua-duanya ya, Atha ibn Yasar mendengar. Jadi Atha ibn Yasar mendengarkan dari dua sahabat tadi dan dia sekaligus meriwayatkannya. Ya, kepada muridnya yaitu Muhammad ibn Amr ibn Atha. Mereka mendengar siapa? Abu Hurairah dan Abu Sa'id mendengar Nabi SAW bersabda, ma yusibul mu'mina min wasabin. Ini lafaz yang baru ya. Kita perhatikan baik-baik. Kalau tadi hadis Aisyah, apapun sampai duri yang menusuk. Sekarang jauh lebih ringan dari itu. Ma min muslim min ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hammu yuhammuhu illa kufira bihi min sayyiatihi. Kata Nabi SAW, sebagaimana didengar oleh Abu Sa'id dan Abu Hurairah, tidaklah menimpa seorang mukmin. Jadi catatannya adalah iman tadi. Tidaklah menimpa seorang mukmin dari wasab. Wasab adalah penyakit yang lama. Ya. Penyakit yang waktunya lama. Satu hari, dua hari, tiga hari, satu minggu, dua minggu, sampai belasan tahun. Nabi Ayyub alaihissalam sakitnya 18 tahun. Ya. Bertahun-tahun orang sakit. Ma yusibul mu'mina min wasabit, dari penyakit yang lama waktunya. Di sini apa artinya? Ya. Wasab kata Nawawi. Coba lihat di halaman 653. Atau sebelumnya 652, di bawah sekali ada baris kedua sebelum terakhir. Arti kata wasab adalah kepedian yang sangat dan pasti, ya, seperti disebutkan dalam firman Allah, walahum azabu wasib, dan mereka akan mendapatkan azab yang kekal. Jadi wasib itu sebenarnya lama, wasab itu penyakit yang lama, ya, maksudnya yang pasti dan tetap. Yang pasti dan tetap, tapi pasti itu saya tidak temukan dalam lafaz Arabnya. Dia di sini diartikan penyakit yang waktunya lama. Kadang ada penyakit itu sebentar hilang, ya, rasa sakitnya. Tapi ada penyakit yang lama, rasa sakitnya lama, berjam-jam kita merasakan sakit, bahkan bisa berhari-hari, dan bisa juga berbulan-bulan, berpekan, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Rasa sakit terus, dan dia kalaupun kurang, dia kurangnya tidak terlalu hilangnya, masih terasa sakitnya. Nah, ini termasuk dalam kata wasab, ya. Kemudian wasabin wala nasab. Nasab itu kelelahan, ya, di sini juga diartikan, ya, di halaman 53. Nasab artinya adalah keletihan dan kelelahan. Sampai lelah saja, letih saja, ini kan musibah. Ini berat terasa oleh kita. Ini juga termasuk janji. Tidaklah menimpa sampai nasab, yaitu kelelahan, keletihan. Wala saqam, ini penyakit yang terkadang datang, terkadang hilang. Wala hazan, sedih. Ya, siapa yang tidak pernah sedih dalam hidupnya? Ini juga termasuk janji. Wala hazanin hattal hammu yuhammuhu. Ya, di sini ada terjemahannya. Ya, di halaman 653 juga. Kata yahummu berkeluh kesah. Ya. Stres, galau. Ya. Sampai pun perasaan keluh kesah. Ya. Yang menimpa seorang muslim. Ya. Illa kufira bihi min sayyiati. Kecuali dengan semua itu dihapus kesalahan-kesalahannya dan dosanya. Ya. Sampai sedih saja. Kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang luar biasa, bukan hanya tertusuk duri saja. Mungkin tertusuk duri agak terasa ada rasa sakitnya, tetapi lelah, letih bekerja, letih sholat, letih puasa, letih beribadah misalnya, letih yang mubah saja, lelah dengan melakukan pekerjaan mubah yang ternyata terkadang yang mubah itu ibadah, seperti mencari nafkah, ya, mencari nafkah untuk keluarga, ini termasuk kesempatan untuk memperoleh ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Illa kuffira atau kaffarallahu atau kuffira bihi min sayyiatihi. Berikutnya sisa 3 hadis atau 4 hadis lagi, ya. 3. 6517. Perhatikan baik-baik, ini hadis nomor yang ganda yang sebelumnya, ya. 6515 dengan 6516 di satu nomor dalam kitab. Sekarang ini 6517. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'idin wa Abu Bakar bin Abi Syaibah kilahuma an Ani bin Uyainah wal lafdhu li Qutaibah qala haddatsana Sufyan an ibn Muhaisin syaikhin min Quraisy sami'a Muhammad bin Qais bin Makhramah yuhadditsu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat man ya'mal su'an yujza bihi. Surat An-Nisa 123. Balagat minal muslimina mablaghan shadida. Faqala Rasulullah SAW, qaribu wasaddidu ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها. Di sini nakbati, ya. حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. Itu akhir dari hadis Nabi. Kemudian Imam Muslim mengatakan qala Muslim, yaitu Imam Muslim sendiri, huwa Umar bin Abdurrahman bin Muhaisin min ahli Makkah. Imam Muslim di ujung hadis ini menjelaskan salah seorang perawi. Siapa sebenarnya perawi tadi? Yaitu Ibnu Muhaisin. Ya. Di situ di sanadnya dia mengatakan Ibnu Muhaisin syaikh min Quraisy. Jadi bawahnya dia ingin jelaskan lebih terang, lebih jelas lagi siapa orangnya, yaitu namanya Umar bin Abdurrahman bin Muhaisin min ahli Makkah. Orang Quraisy tentu dari Makkah. Ya. Sementara bunyi hadisnya, Abu Hurairah bercerita, ketika turun firman Allah, "May ya'mal su'an yujzabih." Barang siapa yang berbuat buruk, maka pasti dibalas. Ya. Kita lihat tafsirnya. Ini kalau bagi orang yang beriman menakutkan. Ya. Bagi orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, ini sangat menakutkan. Makanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum khawatirnya. Surah An-Nisa 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahli al-kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, laisa al-amru wan najatu wat tazkiyah, tidaklah urusan keselamatan dan kesucian menurut penilaian manusia. Kalau sudah suci, bersih, saleh, alim, selamat dari neraka kata manusia, berarti sudah pasti selamat. Nah, itu bukan standarnya. Standarnya di sisi Allah adalah itu tadi, yang berbuat baik menurut agama Islam, menurut tuntunan Islam, maka nanti akan mendapatkan kebaikan. Yang berbuat buruk akan mendapatkan keburukan. Itu standarnya. Bukan penilaian manusia. Jadi Allah membantah ya. Bukan menurut anggapan manusia. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Standarnya adalah jadi kesucian, kemuliaan seseorang itu bukan dalam pandangan manusia sebenarnya, tetapi dalam pandangan agama. Siapapun dia, kalau sudah berbuat salah, pasti akan mendapatkan balasannya. Man ya'mal su'an yujza bihi. Ini yang menakutkan para sahabat, karena mereka khawatir di akhirat nanti akan tidak akan selamat atau terancam azab. Maka kata Abu Hurairah, balagat minal muslimina mablagan syadidan. Ayat ini menghunjam hati orang-orang yang beriman. Di sini apa artinya? Maka kaum muslimin merasa sangat sedih sekali. Ya, sampai benar-benar merasa khawatir ya, dengan ancaman ayat ini. Ini menunjukkan bahwa mereka memahami Al-Quran. Jadi mereka ketika membaca Al-Quran, mereka membawakan apa-apa yang ditentang, yang ditekankan, ditegaskan Al-Quran itu kepada diri mereka. Ketika ada ancaman, mereka merasa bahwa yang diancam oleh Al-Quran itu siapa? Mereka. Ya, makanya ketika turun firman Allah di surat yang lain, Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Ya. Maka merekalah yang akan mendapatkan rasa aman dan mereka yang akan mendapatkan petunjuk nanti di akhirat. Para sahabat khawatir. Lalu mereka memahami kezaliman tadi apa? Menyakiti orang, menyakiti diri sendiri dengan dosa. Berarti kalau sudah terjadi seperti itu, maka tidak ada rasa aman nanti di akhirat. Ya. Maka syaqqa dzalika 'ala sahabah, kata perawi. Membuat seperti hadis ini. Maka para sahabat berasa berat. Lalu Nabi SAW, mereka mengira bahwa zalim itu umum. Ternyata Nabi SAW menafsirkan kepada mereka dengan ayat yang lain. Sesungguhnya kezaliman yang ada dalam ayat itu bukan yang kalian pahami. Tetapi kezaliman yang dimaksud oleh ayat tadi adalah kezaliman yang diucapkan oleh Luqman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka setiap membaca ayat, mereka tujukan kepada mereka. Ketika ada dorongan untuk mendapatkan surga, mereka merasa bahwa yang didorong oleh Al-Quran tadi adalah mereka sendiri. Makanya banyak di antara mereka yang pingsan ketika membaca Al-Quran. Mendengarkan siksa-siksa yang diceritakan oleh Allah. Makanya Nabi setiap datang ayat rahmat, apa yang dilakukan oleh Nabi dalam bacaan solat malam? Setiap membaca ayat rahmat, apa yang dilakukan oleh Nabi? Memohon rahmat dari Allah. Allahumma arhamni, Allahumma arhamni. Ketika membaca ayat-ayat azab, Nabi SAW berlindung kepada Allah. Karena Al-Quran ini kan ditujukan kepada kita. Bukan hanya sekadar untuk dibaca. Ini pelajaran penting. Bahwa Al-Quran itu bukan diturunkan hanya sekadar dibaca. Tetapi Al-Quran itu seakan-akan surat dari Allah untuk kita. Pesan-pesan dari Allah. Dia petunjuk, dia hidayah. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah ini sekarang ketika ayat ini turun mereka khawatir. Karena ayat ini kan ditujukan kepada mereka. Mereka benar-benar bersedih. Kemudian Nabi datang untuk menghibur mereka, meluruskan, menenangkan. Qala Rasulullah, faqala Rasulullah sallam, qaribu wasaddidu. Ini sikap kita sebagai seorang mukmin. Qaribu, berupayalah untuk mendekat. Maksudnya mendekat ya memang tidak ada yang sempurna. Tetapi usaha untuk mendekati kesempurnaan ini tujuan, ini tugas kita. Qaribu diartikan di sini apa? Buatlah yang pertengahan. Sementara Nawawi dan hadis yang lain juga seperti itu ya. Mengatakan qaribu itu dekatkanlah diri kalian kepada kebaikan. Walaupun mungkin tidak sempurna. Walaupun mungkin kalian tidak terlalu total dalam melakukan, tapi berusaha mendekati orang-orang yang berbuat baik, mendekati kebaikan-kebaikan, coba untuk beramal, itu yang maksud dengan qaribu. Kemudian saddidu, berupaya untuk bersikap benar, ya, untuk berbuat kebenaran. Kemudian Nabi mengatakan fa fi kulli ma yusabu bihil muslim, maka karena pada setiap apa yang menimpa seorang muslim, kafaratun, berfungsi sebagai penghapus dosanya, hatta nakbati yang kabuha, sampai gelisah, ya, rasa gelisah yang menyelimutinya atau duri yang menusuknya, itu berfungsi sebagai penghapus dosa. Jadi kalian tidak usah khawatir. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, menyiapkan segala cara untuk hilangnya dosa-dosa kalian. Jadi tugas kita di dunia yang pertama adalah menjauh dari dosa. Itu yang qaribu tadi. Kalau kita tahu itu dosa, jauhkan diri kita darinya. Kalau ternyata kita juga terjerumus kepada dosa, apalagi cara kita? Bertaubat, beristighfar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala siap. Karena dosa itu terbagi dua, ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar mesti bertobat, yang kecil disiapkan oleh Allah berbagai macam sarana untuk menghapusnya. Menjauhi dosa besar, penghapus dosa. Jangan dikira ketika kita berusaha maksimal untuk tidak melakukan dosa riba, kita dihapus hanya dosa riba saja, tidak. Ketika kita meninggalkan dosa riba, salah satu dosa besar yang luar biasa besarnya, bahkan yang paling ringannya kata Nabi apa? Seperti seorang anak menzinahi ibunya. Ini yang dianggap remeh oleh orang sekarang ini. Dan bahkan banyak usaha untuk menghalalkannya, membungkusnya dengan bungkusan-bungkusan yang menarik. Ya, ketika kita berusaha meninggalkan dosa riba, bukan dosa riba itu saja yang dihapus oleh Allah. Dosa-dosa kita yang lain yang kecil-kecil itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan, jika kalian menjauhi dosa yang besar, maka kami akan menghapus dosa-dosa kecil kalian. Menjaga diri dari dosa besar saja, menahan diri dari berbuat dosa besar, menghapus dosa-dosa yang lain, kemudian melakukan, mentaati Allah dalam melakukan amalan-amalan yang fardu, salat lima waktu, penghapus dosa. Sholat Jumat ke Jumat berikutnya penghapus dosa. Ramadan ke Ramadan berikutnya penghapus dosa. Jadi apa sarana penghapus dosa ini sudah disiapkan oleh Allah. Makanya Nabi menghilangkan rasa kekhawatiran tadi dengan mengatakan qaribu. Yang penting bagaimana kalian mendekati kebaikan. Jauhkan diri dari dosa. Bersikap bagaimana objektif. Jangan selalu condong untuk berbuat dosa. Ada kesempatan berdosa. Ada kesempatan berdosa. Dan tidak mau meninggalkannya. Berusaha terus bergaul dengan orang-orang yang membuat kita cenderung berbuat dosa. Kalau kita tahu berkumpul dengan orang-orang tertentu, kita tidak bisa meninggalkan dosa ghibah, tetapi kita tetap saja berkumpul dengan mereka, berarti kita tidak melakukan qaribu. Tidak akan melakukan qaribu. Kalau kita berada di sebuah grup WA, yang di sana mudah saja untuk berbuat ghibah, dan kita tidak mau left, ya, tidak mau keluar dari situ, masih tetap di sana, berarti kita tidak bisa melakukan pesan Nabi qaribu. Kalau di situ sudah banyak yang mengingatkan, ini dosa riba, ini dosa, tetapi terus dilakukan, keluarkan diri dari sana. Karena Nabi yang berpesan, karena man ya'mal su'an yujiza bih, siapa yang berbuat salah pasti dibalas, pasti dihukum. فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ini yang harus kita ingat. Kemudian ma'asal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tadi yang terakhir itu keterangan dari Imam Muslim tentang perawi, Ya, sementara hadisnya seperti yang tadi kita jelaskan, kita lanjutkan. Ya. 6518 dengan 6519. Ya, itu yang terakhir ya. Imam Muslim hadis 6518, Imam Muslim mengatakan haddatsani Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri qala haddatsana Yazid bin Zuraiq qala haddatsana Al-Hajjaj As-Sawwaf qala haddatsani Abu Zubair qala haddatsana Jabir bin Abdullah, ini sahabat Nabi Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummi Sa'ib. Suatu ketika Nabi masuk menjumpai seorang wanita sahabat, Ummu Sa'id, menjenguknya. Ya, mengunjunginya sakit, Ummu Sa'id. Jadi boleh mengunjungi, laki-laki mengunjungi wanita yang sakit, tetapi tetap mengikuti aturan agama, ala Ummu Sa'id, au Ummul Musayyab, atau dipanggil juga dengan Ummul Musayyab. Ya. Ummu Sa'id atau Ummul Musayyab. Faqala malaki ya Ummu Sa'id au ya Ummul Musayyab tuzafzifin. Ya. Kata Nabi SAW, wahai Ummu Sa'id, kenapa kamu menggigil? Ya. Ya. Biasanya kalau orang sakit demam ya, saking dinginnya terkadang menggigil kedinginan. Ya. Faqalat al-humma. Kata dia, saya sedang dihinggapi penyakit demam. Ya. La, perhatikan ini tambahan dari Ummu Sa'id. La barakallahu fiha. Saya ditimpa oleh humma, penyakit demam panas. Semoga Allah tidak memberkahi penyakit ini. Tambahan ini yang akan dikoreksi oleh Nabi. Faqala la tasubbil humma. Janganlah engkau mencela. Kata-kata la barakallahu fiha ini celaan untuk penyakit. Janganlah engkau mencela, la tasubbil humma. Ini yang membuat terkadang orang apa ya, stres dan mencela penyakit itu. Ya. Kalau mencela penyakit, mencela yang menyebabkan, mencela yang menetapkan. Makanya jangan sampai mencela. Ada juga yang mencela zaman, waktu. Ya. La tasubbud dahr. Di sini Nabi mengatakan la tasubbi al humma. Janganlah engkau mencela penyakit demam. Kenapa? Fa innaha tuzhibu khataya bani Adam. Karena penyakit itulah yang akan menghapus dosa-dosa anak Adam. Kama yuzhibul kir khabathal hadid. Sebagaimana al-kir. Ya. Pompa api ya. Ya. Menghilangkan karat-karat yang ada pada besi. Ya. Sebagaimana ububan di sini. Apa ububan? Alat peniup itu ya. Ububan api, alat peniup api, pandai besi, ya pemiliknya adalah pandai besi, dapat merontokkan karat pada besi. Itulah penyakit. Demam panas itu mengikis dosa. Ya. Lalu kenapa kamu mesti protes? Lalu kenapa kamu sampai mencela penyakit tersebut dengan kata-kata la barakallahu fiha? Atau terkutuklah penyakit ini. Kira-kira itulah artinya. Ternyata kedatangannya untuk memberkahi, untuk menghapus dosa. Ini hadis yang ke-6518. Terakhir, Imam Muslim mengatakan 6519. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ubaidullah ibn Umar al-Qawariri qala haddatsana Yahya ibn Sa'in wa Bishr ibn al-Mufaddal qala haddatsana Imran Abu Bakar qala haddatsani Atha' ibn Abi Rabah qala qala li Ibnu Abbas. Tadi hadis Jabir, sekarang hadis Abdullah bin Abbas berkata kepada muridnya Atha' bin Abi Rabah, ala urika imra'atan min ahli al-jannah. Ini yang tadi saya ceritakan. Ya. Kata Abdullah bin Abbas kepada Atha' bin Abi Rabah, maukah kamu saya tunjukkan seorang wanita dari penghuni surga? Dia masih hidup di dunia tetapi dia sudah dapat jaminan surga. Qultu bala. Kata Atha', iya, saya mau. Qal hadhihi al-mar'atu as-sauda. Itu wanita hitam, dialah orangnya. Atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, pernah datang menjumpai Nabi. Qalat inni usra'u. Dia berkata, saya memiliki penyakit tadi. penyakit kejang-kejang. Wa inni atakashafu, ketika penyakit itu tiba maka aurat saya tersingkap. Dia tidak tahu, tapi orang yang bercerita. Ya. Fad'ullaha li, dan maka doakanlah, berdoalah kepada Allah untuk saya. Dia tidak meminta kesembuhan dari Nabi karena Nabi tidak menyembuhkan. Dia minta Nabi mendoakan. Ya, mendoakan agar ia sembuh. Qal in si'ti sabarti walakil jannah. Kata Nabi, jika kamu mau kamu bersabar, maka kamu saya jamin surga. Ya. Wa in si'ti da'utullah an yu'afiyaki. Kalau kamu mau saya berdoa dan Allah menyembuhkanmu. Qalat asbir. Kata wanita itu, kalau begitu saya sabar. Qalat fa inni atakashafu, ya Rasulullah, karena saya ketika kambuh akan tersingkap aurat. Fad'ullaha alla atakashafu, maka doakanlah agar ketika kambuh saya tidak tersingkap auratnya, atau aurat saya tidak tersingkap. Fada'alaha, maka Nabi pun mendoakannya. Makanya setelah itu setiap dia kambuh auratnya dijaga oleh Allah. Luar biasa. Dan ini ternyata sabar dengan penyakit itu surga. Sabar dengan penyakit itu surga. Dijanjikan oleh Nabi SAW. Bisa jadi ini bukan kekhususan, tetapi memang penyebab utamanya adalah iman. Tanda imannya tadi masalah menutup aurat. Menutup aurat. Dia tidak rela auratnya tersingkap walau dalam keadaan tidak sadar. Ya. Sebenarnya kalau dalam keadaan tidak sadar auratnya tersingkap, apakah dia berdosa? Tidak, dia tidak berdosa. Tetapi karena memang keimanannya membuat dia tidak rela auratnya tersingkap walau dalam keadaan tidak sadar. Nah, ini yang luar biasa, dan ini yang menyebabkan bahwa Nabi memberinya janji surga. Wallahu a'lam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu semua hadis tentang keutamaan atau janji dari Nabi untuk meringankan musibah yang menimpa kita, apapun bentuk musibahnya. Berharaplah pahala dari Allah. Bacalah hadis-hadis ini, dan ini sangat meringankan. Makanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abad menulis sebuah buku kecil membawakan hadis-hadis yang hampir senada untuk mengobati, meringankan beban penderitaan sakit atau musibah-musibah yang lain yang ditimpa atau yang menimpa seorang muslim. Saya lupa judulnya, tapi saya pernah juga membacanya. Hadis-hadis yang kita pelajari ini cukup layak untuk kita kumpulkan dan kita buat dalam buku kecil, obat untuk orang yang ditimpa musibah. Sebutkan hadis itu semua, tambahkan dengan hadis-hadis yang lain, sudah bisa menjadi sebuah karya tulis dan menjadi sedekah jariah, pahala yang tidak akan pernah berhenti bila mana sampai ke tangan orang-orang yang mengambil manfaat darinya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah besok kita libur dan insyaallah berjumpa di awal pekan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.